بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqh Al-Muyassar dan kita masih pada pembahasan seputar permasalahan al-luqatah, barang temuan. Kita masih pada permasalahan yang ketiga yang membahas tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan barang temuan. Kita sekarang masuk pada poin yang ketiga. Qala al-mu'allif amma an-nuqudu wal awani wal mata' fayalzamuhu hifdhul jami'i amanatan biyadihi والتعريف بها في مجامع الناس. أما النقود adapun uang, النقود diartikan uang di sini. Apakah itu mata uang rupiah atau real atau dolar atau dirham? Ketika kita menemukan mata uang, wal awani atau barang-barang perabot, wal mata' atau perhiasan, fayalzamuhu hifdhul jami', maka konsekuensinya yalzamuhu, yang harus dia lakukan adalah hifdhul jami', menjaga barang-barang tersebut. Dapat uang dalam nominal yang besar, demikian pula perkakas yang berharga atau perhiasan yang mahal, ini harus dijaga. Dia tandai terlebih dahulu benda atau barangnya, bentuknya apa, atau kalau uang nominalnya berapa, pecahan berapa, mata uang apa, ditandai, diingat, baru kemudian dia umumkan. Sembari dia mengumumkan, hingga setahun lamanya dia jaga barang tersebut, jangan sampai hilang atau dicuri oleh orang. Amanatan biadihi, itu sebagai sebuah amanah yang ada dalam pengawasannya. Karena dia yang menemukan dan dia merasa mampu untuk menjaga barang tersebut serta mengumumkannya, maka barang itu adalah amanah yang harus dia jaga. Wa ta'rif biha, juga yang harus dia lakukan adalah ta'rif, mengumumkan, memberitahu kepada manusia. Fi majami'in nas, di tempat-tempat perkumpulan manusia. Apakah di pasar-pasar mereka, di kalangan-kalangan mereka, di tempat mereka berkumpul. Biasa mereka berolahraga di pekan ini. Diumumkan di sana. Di tempat yang memang dia berada di situ, yang menemukan tadi. Ketika misal dia menemukan di Lubai di sini, tidak harus bagi dia untuk mengumumkan sampai di Batu Raja, sampai di Prabu Muli, enggak harus. Dia umumkan di sekeliling dia, Lubai, Lubai Ulu dan yang berdekatan dengan dia. Rabi'an, yang keempat, la yajuzu akhdhul luqatati illa idza amina 'ala nafsihi minha wastata'a an yu'arrifa biha. Lianna at-ta'rifa bil luqatati wajibun. La yajuzu, tidak diperbolehkan, akhdhul luqatati, untuk mengambil barang temuan, illa, kecuali, idza amina ala nafsihi minha, dia merasa aman atas dirinya dari memanfaatkan langsung barang temuan itu. Wa istata'a an yu'arrifa biha, dan dia bisa untuk mengumumkannya. Jadi ketika dia menemukan segepok uang, dia punya banyak kebutuhan, tiba-tiba dia menemukan uang. Kalau dia merasa tidak mampu untuk menjaga uang itu selama satu tahun, jangan diambil. Lah maksudnya gimana? Biarkan uang itu di tempatnya hingga datang yang menemukannya. Belum tentu yang menemukannya juga amanah seperti akan mengumumkannya dan menjaganya. Biarkan itu urusan dia. Bainahu baina rabbih. Urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang permasalahannya antara kita Kalau orang itu tahu, faham bahwa dia bisa menjaga dirinya, tidak langsung memanfaatkan, menggunakan harta, uang yang dia temukan tadi, silakan. Ambil, umumkan. Buat pengumuman. Kalau sekarang kan banyak media untuk mengumumkan, ada Telegram, ada WhatsApp, ada papan-papan pengumuman, bisa melalui ini. Tidak harus dia datang ke pasar, saya menemukan atau ditemukan sebuah barang dengan lisan dia. Bisa ditulis tulisan, dipasang spanduk, dibuat nomor yang menemukannya, di situ nomor telepon yang menemukannya, yang mudah dihubungi. Boleh seperti ini, tidak harus dia setiap hari berangkat ke sana, nanti hari yang lain berangkat lagi ke tempat yang lain mengumumkan. Enggak. Cukup dia buat spanduk di pasar atau di jalan atau di tempat keramaian. Sudah, dia tinggal menunggu. Adakah yang menghubungi dia? Bila dia merasa mampu untuk melakukannya, silahkan. Ambil, simpan, kenali, tandai barang yang ditemukan tadi, simpan selama setahun, sembari terus mengumumkan. Ini orang yang merasa mampu. Tetapi kalau dia tidak mampu, begitu dia menemukan langsung, wah saya punya kebutuhan, sehingga sebahagian besar langsung digunakan untuk ini dan itu. Maka yang seperti ini, jangan dia mengambilnya. Kalau dia merasa khawatir, iya saya tidak ingin mengambilnya, karena saya khawatir untuk langsung memakainya. Tetapi saya juga tidak ingin barang ini juga diambil oleh orang yang langsung menggunakan dan tidak bertanggung jawab. Maka boleh bagi dia untuk mengambil, langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib. Serahkan ke kepala desanya atau ke RW-nya atau orang yang menurut dia amanah dalam hal itu dan bisa mengumumkannya. Ambil segopok uang tadi, datang kepada orang-orang yang dia percaya. Afwan ya Aba Fulan, ini anak menemukan sebuah tas tercecer di tempat ini, nominalnya sangat banyak, tapi saya khawatir saya gak mampu menjaganya. Anak ngelihat antum bisa menjaga, simpanlah uang ini, silakan antum umumkan. Selesai. Dia sudah melakukan satu kebaikan di sini. Itu yang dia lakukan. Lianna ta'rifa bil luqatati wajibun, karena mengumumkan barang temuan itu selama setahun hukumnya adalah wajib. Menjaganya juga wajib karena dia adalah amanah. Fa idzal taqataha ya'rifu sifataha thumma yu'arrifuha sanatan kamilah. Apabila dia telah memungut, mengambil barang temuan tadi, ya'rifu sifatiha, hendaklah dia kenali ciri-ciri dari barang temuannya. Kalau uang, apa wadahnya? Tas, kresek, atau apa? Atau kalau seandainya perhiasan, kenali jenis perhiasannya apa? Kalung, gelang, anting-anting, atau perhiasan-perhiasan yang lain. Atau kalau seandainya barang temuannya adalah awani, perabot, apa yang dia temukan? Bendanya. Bisa jadi bendanya kecil tetapi mahal harganya. Setrika misal. Ditemukan di jalan tercecer 2 atau 3 buah setrika. Ini lumayan harganya mahal. Atau barang-barang yang sejenis. Maka dikenali, ditandai. Setelah itu dia umumkan sanatan kamilatan selama setahun. Wadzalika bil munadati 'alayha fi majami'in nas, yaitu dengan al munadah, mengumumkan, menyampaikan tentang barang temuan yang dia temukan fi majami'in nas, di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tidak harus dia datang ke sana bawa mikrofon, bawa speaker, telah ditemukan barang ini itu, enggak. Kalau sekarang cukup buat spanduk, umumkan, beri nomor telepon yang mudah dihubungi dan jelas, sehingga ketika orang yang memang benar-benar kehilangan, begitu membaca spanduk tadi, langsung menghubunginya. Saya yang kehilangan barang tersebut, barangnya ini, jumlahnya sekian, bentuknya ini. Oh ya benar, fadol ke rumah saya tinggal di komplek Karang Makmur misal, kalau di sini. Datang ke pos, cari saja atau tanyakan nama si fulan, tahu saya tunggu di pos. Orang itu sudah menyebutkan ciri-ciri barangnya tepat, persis. Maka kita enggak perlu kemudian menanyakan siapa saksimu? Mana bukti-bukti yang lain? Enggak. Itu sudah merupakan sebuah bukti yang kuat ketika dia bisa menyebutkan ciri-ciri dari barang yang kita temukan dengan tepat. Itu sudah merupakan bukti yang kuat dan itu memang menjadi miliknya, serahkan. Fa in ja'a sahibuha wa wasafaha bima yutabiqu sifataha dafa'aha ilayhi. Fa in ja'a, maka apabila datang sahibuha, pemilik dari barang yang hilang tersebut, wa wasafaha, dan bisa menyebutkan ciri-ciri dari barang yang ditemukan itu, bima yutabiqu sifataha, sama persis dengan ciri-ciri barang yang ditemukan, dafa'aha ilaihi, hendaklah yang menemukannya menyerahkan, dafa'aha, menyerahkan, memberikan barang tersebut kepada yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik barang itu. Fa'ilam yati sahibuha, dan apabila tidak datang pemiliknya, ba'da ta'rifiha aman kamilan, setelah diumumkan selama setahun, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan bergeser demi bulan, sampai setahun penuh. Bahkan mungkin spanduk yang dibuat sudah 3 kali dia ganti. 4 bulan pertama rusak spanduknya, baru 4 bulan ini. Dia buat spanduk lagi dengan biaya dia, di beberapa tempat, yang di situ merupakan tempat berkumpulnya manusia. 4 bulan berikutnya, rusak lagi spanduk itu, baru 8 bulan. Buat lagi, umumkan lagi. Atau kalau seandainya di grup-grup yang dia ikuti di masyarakat tersebut, di komunitas tersebut, dia umumkan lagi di setiap minggunya, setiap 10 hari, sampai 1 bulan penuh, tetap tidak datang pemilik dari barang tersebut. Takunu mulkan lahu. Maka barang itu boleh menjadi miliknya, sama seperti barang-barang yang dia miliki. Dalam arti kata, boleh dimanfaatkan. Setelah dia buka, dia hitung, oh ternyata uangnya nominalnya banyak. Bisa untuk membeli kebun. Dia ingin membeli kebun dengan uang temuan tersebut. Boleh, silahkan. Setelah melalui proses pengumuman selama 1 tahun penuh. Nominalnya 80 juta, 100 juta. Atau perhiasan kemudian dia jual dengan nominal yang lebih dari itu bahkan. Boleh untuk dia menggunakannya. Khamisan yang kelima, ini berkaitan dengan yang keempat. Al-multaqitu yatamallakul luqatah. Orang yang menemukan barang itu boleh memanfaatkan atau memiliki barang. Boleh dia sedekahkan, boleh dia simpan terus, boleh dia manfaatkan barang temuan tadi. Ba'da ta'rifiha wa mururil haul, setelah dia umumkan terus menerus dan setelah berlalu masa 1 tahun, boleh. Sudah 1 tahun penuh ini, pemiliknya enggak datang, spanduk sudah saya ganti 3 kali, pengumuman di grup-grup di media sosial juga sudah, masih tetap belum datang, sudahlah saya manfaatkan ini. Dengan catatan, tetap dia mengingat barang tersebut. Lakin la yatasarra fiha illa ba'da ma'rifati awsafiha. Akan tetapi jangan dia membelanjakan barang tersebut, memanfaatkan, menggunakan barang tersebut, kecuali illa ba'da ma'rifati awsafiha. Kecuali setelah dia benar-benar menandai, mengenali barang tersebut. Bila perlu dia buat catatan khusus. 1 tahun yang lalu saya telah menemukan sebuah barang bentuknya ini, jumlahnya sekian. Ciri-ciri atau pengenal dari barang tersebut ini. Dia simpan catatan tersebut. Kalau seandainya dia khawatir untuk mengingat dan lupa, simpan. Setelah itu dia ingin membelanjakan barang temuannya, silahkan. فَمَتَ جَاءَ طَالِبُهَا بِمَا يَنْطَبِقُ عَلَى تِلْكَ الْأَوْصَافِ دَفَعَهَا إِلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ. Bagaimana kalau seandainya sudah kita belanjakan kemudian ternyata setelah setahun setengah atau bahkan dua tahun atau mungkin lima tahun datang orang yang memiliki barang tersebut. Ini sudah kita belanjakan, sudah jadi kebun, sudah jadi peternakan, sudah jadi sawah, sudah macam-macam sudah. Bagaimana ini? Sekarang begitu sudah habis waktu setahun, boleh kita membelanjakannya? Boleh. Dengan syarat tadi, sudah diumumkan selama setahun. Lebih setahun boleh bagi kita untuk membelanjakannya. Apakah itu lantas menjadi milik kita 100% tanpa bisa diambil oleh pemiliknya? Ini yang tidak. Ini yang tidak bisa. Kemudian sudah setahun berarti 100% menjadi milik saya seperti barang-barang atau harta warisan yang memang menjadi milik kita atau kita membeli dari orang lain sudah 100% menjadi milik kita kemudian enggak bisa diminta, digugat oleh orang lain. Untuk barang temuan tidak demikian. Boleh kita membelanjakannya setelah mengumumkan setahun. Namun di sini disebutkan lakin famata jaa talibuha, maka kapanpun kemudian setelah kita belanjakan harta tersebut datang pemiliknya. Bima yantabiqu ala tilkal awsaf, dengan menyebutkan ciri-ciri yang tepat yang persis sama atau yang sama persis dengan ciri-ciri dari barang tersebut, dafa'aha ilaihi, hendaklah yang menemukan tadi menyerahkannya. Oh iya, 5 tahun yang lalu memang saya menemukan barang sama persis dengan yang Anda sebutkan. Tapi barang itu sudah saya, uang itu sudah saya gunakan atau perhiasan itu sudah saya jual, saya gunakan untuk beli kebun di sana, untuk beli lahan di sana, untuk membangun peternakan di sana. Karena waktunya sudah 5 tahun, setahun sudah saya umumkan dan 4 tahun sudah saya jalankan. Sudah berubah menjadi berbagai macam bentuk usaha. Kalau memang antum menginginkan, tunggu beberapa saat akan saya kembalikan sesuai dengan nominal dulu yang saya temukan. Boleh yang seperti ini. Bila bayyinatin wala yamin, tanpa dia meminta saksi. Mana saksinya? Kalau itu barangmu. Mana buktinya? Kalau itu barangmu. Tidak perlu kita meminta saksi, tidak perlu kita meminta bukti, semata dia menyebutkan ciri-ciri barang yang sama persis, itu sudah menjadi sebuah bukti kuat bahwa barang yang kita temukan adalah miliknya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi hadis Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim, bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Zaid bin Khalid yang telah lalu. Sadisan yang keenam, luqatatu sabiyyi wassafihi yatasarrafu fiha waliyu amrihima bima sabaqa bayanuhu. Luqatatu sabi, barang temuan yang ditemukan oleh anak kecil, anak kita jalan ke sana kemari, seperti misal di sini anak-anak bermain ke sana kemari, tiba-tiba pulang dia membawa sesuatu yang berharga. Bi, tadi saya jumpa ini di jalan sana. Dilihat perhiasan beserta dengan surat-suratnya, mahal harganya. Bagaimana ini? Atau safi, anak yang ghairu rasyid, tidak tahu dia membelanjakan harta ini besar atau kecil nominalnya, dia enggak tahu. Tetapi dia temukan sebuah barang yang berharga tadi. Yatasarrafu fiha waliyu amrihima, maka yang menjaga barang tersebut, yang bertugas mengumumkan barang tersebut adalah wali dari mereka berdua. Bima sabaqa bayanuhu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya tentang kewajiban menjaga barang itu, kewajiban mengumumkannya, kewajiban mengenali barang tersebut. Sabian yang ketujuh, yang terakhir, luqatatul haram la tumlak bihal wa yajibu at-ta'rifu biha tulad dahri. Barang hilang atau barang yang tercecer di haram, apakah itu di Mekah ataupun di Madinah, di seputar tanah haram di sana, la tumlak bihal, sama sekali tidak bisa dimiliki. Enggak boleh, oh ini nanti saya umumkan selama setahun, kemudian kalau tidak akan menjadi milik saya. Enggak boleh. Wajib ta'rifu biha tulad dahri, dan wajib untuk terus diumumkan sepanjang masa. Bukan sepanjang tahun, tapi sepanjang masa. Bisa jadi barang itu milik jamaah haji, jamaah umrah yang tercecer di sana. Dan memungkinkan 2, 3, 5 tahun berikutnya, dia akan kembali lagi ke sana. Berangkat lagi haji, berangkat lagi umrah. Ketika 5 tahun yang lalu dia merasa kehilangan, boleh 5 tahun berikutnya dia berangkat ke sana dan mencari di tempat-tempat pengumuman. 5 tahun yang lalu datang kepada petugas keamanan di sana, atau petugas haram Makki ataupun Madani, 5 tahun yang lalu saya berangkat ke sini, saya kehilangan barang. Apakah ada yang membawa ke tempat ini? Dilihat, oh iya ada. Ini barangmu 5 tahun yang lalu. Walau yang menemukannya adalah penduduk sana, penduduk Mekah, penduduk Madinah, gak boleh bagi dia untuk mengumumkan kemudian setelah setahun gak ada yang datang, dia miliki barang tersebut, gak boleh. Dengan dua alasan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, lihurmatil haram wa makanatihi, karena kedudukan tanah haram itu yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang pertama, sehingga hukum-hukumnya berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Dan yang kedua, alladzina ja'u ilaihima ghairu mustaqirina, ghalibuhum ghairu mustaqirina fihima atau fiha. Mereka-mereka yang datang, yang berkunjung ke dua tempat ini, Makkah dan Madinah, umumnya adalah orang-orang yang tidak tinggal di sana. Sehingga bagaimana mungkin dibatasi setahun kemudian sudah enggak ada yang datang, akan saya gunakan. Karena bisa jadi dia akan terhambat tahun depan untuk berangkat lagi ke sana, atau 2-3 tahun berikutnya belum bisa dia berangkat ke sana, membutuhkan waktu yang lama, 5 tahun, 10 tahun. Sehingga di sini disebutkan poin yang terakhir, luqatatul haram la tumlak bihal. Barang temuan yang ditemukan di haram Makkah ataupun Madinah sama sekali tidak bisa dimiliki. Dan wajib untuk diumumkan sepanjang tahun, sepanjang masa. Gak boleh ini ada barang perhiasan bagus saya ambil untuk diumumkan, kalau tidak setahun nanti saya pergunakan. Gak boleh bagi dia untuk mengambilnya dengan catatan langsung diserahkan kepada petugas. Di pelataran Ka'bah dia temukan barang yang hilang, atau di mana dia temukan barang yang hilang, dia ambil, langsung datang ke petugas, ini saya menemukan barang ini di sebelah sana, di sudut utara, selatan, masjid. Silakan diumumkan, ini tugas kalian. Selesai itu, sudah. Serahkan barang itu dan dia pergi. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita sambung pada waktu-waktu mendatang. Bismillah. Sebagaimana biasa di bulan Ramadan, maka ta'lim kita ba'da subuh libur. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman rayangan. Dan bisa jadi ini ta'lim sebelum Ramadan, karena nanti sore sidang isbat ya. Iya Pak Syifa. Sidang isbat. Bisa jadi besok Senin puasa, kalau Syabannya 29 hari, atau digenapkan berarti Selasa puasanya. Tinggal kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.